Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. إخواني في الله معاشر المسلمين حاضرين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kembali senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat yang Ia berikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita di majlis ilmu. Kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala perjumpakan kita dalam sebuah amalan yang besar, amalan fi sabilillah, amalan yang tatkala seseorang berada di dalamnya maka dia tergolong fi sabilillah, sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjuang untuk meninggikan kalimatullah, berjuang untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka mempelajari ilmu, dalam rangka menuntut ilmu, maka dia adalah fi sabilillah, dia ada di jalan Allah, dia ada untuk memperjuangkan agama Allah, dia ada untuk meninggikan kalimatullah la ilaha illallah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, kata Nabi SAW, untuk talabul ilmi, untuk belajar, untuk menuntut ilmu, mengkaji Al-Quran wa Sunnah, maka dia fi sabilillah hatta yarji', sampai dia pulang ke rumahnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, tentunya ini adalah fadilah besar. Ini adalah suatu penyemangat untuk kita sekalian, barakallahu fikum, bahwasanya keluarnya kita dari rumah-rumah kita menuju majelis-majelis ilmu ternyata tidak terhitung sia-sia dan tidak terbalaskan dengan balasan yang sedikit. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan upaya sekecil apapun yang ada pada seseorang untuk menuntut ilmu, yang dia lakukan itu fi sabilillah. Yang dia lakukan adalah salah satu upaya untuk memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala melalui jalur ilmu. Karena ma'asyiral muslimin, berjihad, berjuang untuk meninggikan agama dan memperjuangkan agama, ini dilakukan dengan dua perkara. Yang pertama adalah dengan ilmu, yang kedua adalah dengan besi atau senjata. Dan hal inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala isyaratkan di dalam surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid, Al-Hadid itu artinya besi. Pada ayat yang ke-25 surah Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang nikmat yang begitu besar yang ia berikan kepada kita, di mana nikmat-nikmat ini adalah yang menjadi alat untuk kita berjihad fisabilillah, menjadi alat untuk kita berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, meninggikan kalimatullah dan memperjuangkan agama Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisma. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh telah kami utus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti nyata, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab dan Al-Mizan. Al-Mizan yakni kebenaran untuk menilai perkara-perkara lain. Itu Al-Mizan, neraca kebenaran. Jadi dalam syariat ini ada beberapa perkara yang dikategorikan sebagai mizan, neraca kebenaran, yang digunakan untuk menimbang perkara yang lain termasuk kebenaran ataukah tidak. Saya ambil contoh, kita nyatakan bahwasanya zakat pada emas itu adalah termasuk mizan, termasuk neraca kebenaran. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan syariat zakat pada emas, ini termasuk al-mizan yang diartikan tadi adalah neraca kebenaran. Kenapa? Karena dengan adanya hukum wajib zakat pada emas, ini akan memberikan hukum kepada perkara-perkara yang lain yang memiliki alasan yang sama dengan emas. Kenapa emas wajib dizakati? Dahulu, emas itu selain digunakan sebagai perhiasan, juga penggunaan pokoknya adalah sebagai alat tukar pembayaran. Ada dinar, ada dirham. Nah, sekarang ini penggunaan alat tukar pembayaran menggunakan emas tidak ada. Atau kalau seumpamanya ada, itu hanya di sebagian kecil negara dunia ini. Semuanya beralih ke uang kertas, gitu ya. Uang kertas di masa Nabi SAW itu gak ada. Lantas apakah kita nyatakan uang-uang kertas kita itu tidak ada zakatnya? Jawabannya ada. Kenapa? Karena kita menimbang, kita mengkiaskan mata uang kita sekarang ini yang tidak ada di masa Nabi SAW dengan mata uang atau alat tukar pembayaran yang ada di masa Nabi, yaitu dinar dan dirham. Nah, itu maksudnya al-mizan. Jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh telah kami turunkan atau sungguh telah kami utus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti nyata. Dan kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan Al-Mizan, Al-Kitab dan neraca kebenaran. Liyaquman nasu bilqist, agar manusia semuanya berdiri dengan keadilan. Ini satu nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita, nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sebagai satu wasilah untuk berjihad. Al-Kitab, ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah barakallahu fikum yang diperjuangkan oleh para penuntut ilmu sepanjang masa dimanapun mereka berada. Tatkala thalabul ilminya mereka adalah untuk mencari ilmu dari Al-Kitab atau mencari Al-Mizan, neraca kebenaran, maka mereka sedang memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang kedua, ma'asyiral muslimin, Allah melanjutkan, wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Dan kami turunkan besi. Nah, besi kami turunkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan nikmat besi yang ada di dunia ini. Dan kami turunkan besi, kata Allah. Setelah Allah menyebutkan, kami turunkan Al-Kitab. Karena dua alat inilah yang menjadi alat jihadnya kita. Ilmu untuk berjihad menggunakan hujjah, ya kan? Al-Kitab berjihad menggunakan ilmu, menggunakan hujjah. Adapun besi, ini adalah alat yang digunakan untuk berjihad menggunakan fisik melawan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anzalna al-hadid, dan telah kami turunkan besi. Fihi ba'sun syadid, di mana pada besi ini ada kekuatan yang hebat. Dengannya manusia bisa membuat alat-alat yang tajam untuk menebas musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala di peperangan-peperangan mereka. Wa manafi'u linnas, dan besi ini juga banyak manfaatnya buat manusia. Selain buat berperang juga manfaatnya banyak. Pisau-pisau kita banyak yang terbuat dari besi. Alat-alat yang lain juga banyak terbuat dari besi. Wa manafi'u linnas, besi ini adalah manfaat buat manusia. Nah, syahidnya ma'asyiral muslimin, dalam surah Al-Hadid ayat 25 ini Allah menjelaskan kepada kita tentang dua nikmat. Yang pertama, Allah turunkan Al-Kitab. Yang kedua, Allah turunkan besi. Di mana dua ini adalah alat untuk kita berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Kitab, kita berjihad menggunakan hujjah untuk membantah kaum musyrikin, untuk membantah kafirin, untuk membantah kebatilan. Dan Al-Hadid, besi, adalah alat yang kita gunakan untuk berperang, menebas musuh-musuh Allah dan melukai mereka di peperangan-peperangan yang syar'i. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehingga telah benar sabda Nabi alaihi salatu wassalam di atas, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk talabul ilmi, untuk mempelajari ilmu, mengkaji ilmu, maka dia fi sabilillah, dia berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperjuangkan agamanya. Sekali lagi, adalah penyemangat buat kita dan barakallahu fikum, hasungan untuk kita lebih menambah kesemangatan kita di dalam mempelajari ilmu agama di majelis-majelis ilmu. Karena apa yang kita lakukan tidaklah sia-sia, yang kita lakukan akan diganjar pahala yang begitu besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimakumullah, apalagi yang kita bahas adalah Al-Quran, yang kita bahas adalah tafsirnya. Dengannya kita bisa menyerap ilmu sesuai dari sumbernya. Langsung ayat yang kita baca, tafsir para ulama yang kita simak, yang kita baca, walhamdulillah nikmat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan hati-hati kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi apa yang kita lakukan, apa yang menjadi kegiatan baik kita ini, majelis-majelis ta'lim kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dan Allah subhanahu wa ta'ala jaga. Amin. Allahumma amin. Ikhwanillah rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita pada tafsir suratul Kahfi, di mana kita telah sampai pada ayat yang ke-37 sampai 39. Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan ucapan seorang teman yang soleh, manakala ia melihat temannya si pemilik dua kebun menunjukkan kekufurannya kepada Allah, menunjukkan kecongkakannya di hadapan dirinya, yaitu di hadapan manusia, dengan dia menganggap bahwasanya apa yang dia punyai tidak akan sirna, bahkan dia menyangka bahwasanya hari kiamat tidak akan terjadi, dan seandainya terjadi maka dia akan mendapatkan ganti yang lebih baik dari apa yang dia punyai saat ini. Maka teman yang soleh tadi mengatakan, membalas ucapannya si pemilik dua kebun, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru, akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka berkatalah kepada dia temannya, apakah engkau kafir terhadap Tuhan yang telah menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian menyempurnakan engkau sebagai seorang laki-laki yang kuat. Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada, akan tapi aku mengatakan dialah adalah Allah, dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbku, dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesembahanku, dan aku tidak akan mempersekutukan sesembahanku dengan seorang pun. Walau la idkhalta jannataka qulta masyaallah la quwata illa billah. Seharusnya apabila engkau masuk ke kebunmu, kamu ucapkan masyaallah la quwata illa billah, semua yang ada adalah kehendak Allah, dan tidak ada kekuatan kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat yang disampaikan oleh teman yang soleh kepada si pemilik dua kebun tadi, dan dijelaskan tafsirnya oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala walihada lama ra'a sahibuhul mu'min, oleh karena ini tatkala si pemilik dua kebun itu dilihat oleh temannya yang beriman, halahu wastimrarahu ala kufrihi wa tughyani, dia berada di atas terus menerus dalam kondisi kufur dan terus menerus dalam kondisi menyimpang. Qala mukhbiran an nafsi, maka si teman yang soleh ini, teman yang beriman ini, mengkhabarkan tentang dirinya. Kalau si pemilik dua kebun mengkhabarkan tentang kekufurannya, menunjukkan kecongkakannya, maka si teman yang mukmin ini mengkhabarkan dan membanggakan dirinya, ala wajhi syukur li rabbi, dalam rangka mewujudkan bentuk syukur kepada Allah, wal i'lani bidini, dan dalam rangka menampakkan agamanya, inda wurudil mujadalati wasyubah, tatkala terjadi perdebatan dan terjadi bantah membantah. Apa yang diucapkan oleh teman yang mukmin tadi tatkala melihat temannya si pemilik dua kebun berbangga dengan dunia yang ada pada dirinya, maka teman yang soleh ini juga berbangga dengan dirinya atas apa yang Allah karuniakan kepadanya berupa keimanan. Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Teman yang mukmin tadi mengatakan, akan tetapi saya berkata dialah Allah Rabbku, dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak akan berbuat syirik dengan Tuhanku dengan sesembahan apapun. Lihat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalimat yang dalam yang diucapkan oleh seorang yang beriman, membanggakan keimanan yang ada pada dirinya di hadapan orang yang membanggakan dunia dan sesuatu yang fana yang ada pada dirinya. Fa'aqarra birububiyyatihi li rabbi, orang ini mengikrarkan keimanannya kepada ketuhanan Allah, rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan dia mengatakan dialah Allah Rabbu. Rabb artinya adalah zat yang disembah, ya, itu Rabb, Tuhan. Al-Khaliqu wal-Raziq wal-Mudabbir, yang mencipta, yang memberikan rizki, dan yang mengatur alam semesta, itu Rabb. Nah, fa'aqarra birububiyyatihi li rabbih, orang yang beriman ini, teman yang beriman ini, mengikrarkan keimanannya kepada ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala, wa infiradahu fiha, dan esanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam ketuhanannya. Dengan dia mengatakan, huwallahu rabbi. Waltazama ta'atahu wa ibadatahu. Dan dia berjanji untuk senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah ma'asyiral muslimin, suatu hal yang harus betul-betul kita perhatikan. Manakala seseorang mengikrarkan rububiyahnya Allah, maka suatu konsekuensi baginya untuk juga melaksanakan hak uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala seseorang mengikrarkan rububiyahnya Allah, dia meyakini Allah yang mencipta, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur alam semesta, maka menjadi sebuah keharusan baginya untuk melaksanakan hak uluhiyahnya Allah, yaitu dengan dia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kata para ulama, sebesar-besar dalil yang menuntut kita untuk bertauhid dengan tauhid uluhiyah adalah tauhid rububiyah yang kita yakini. Saya ulang, sebesar-besar dalil yang menuntut kita untuk bertauhid uluhiyah adalah tauhid rububiyah yang kita yakini. Tatkala kita meyakini rububiyahnya Allah, maka kita tertuntut untuk menjalankan hak uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barakallahu fikum, di dalam Al-Quran, perintah pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia, perintah beribadah, itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan perintahnya dengan mengingatkan manusia tentang hak, tentang rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah pertama untuk menyembah Allah yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 21, itu diiringi peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia akan rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka yakini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Al-Baqarah 21, ya ayuhan nasu budu rabbakum, wahai segenap manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Ini perintah pertama dalam Al-Quran. Wahai segenap manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Kenapa? Kenapa kita harus menyembah Allah? Alladzi khalaqakum, karena Allah adalah yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Allah perintahkan kita untuk beribadah dan Allah mengingatkan kami yang menciptakan kalian. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, Allah yang menciptakan orang-orang sebelum kita. Maka yang satu-satunya menjadi zat yang berhak untuk disembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak yang lain. Allah melanjutkan di ayat 22-nya, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan, Allah yang menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan, bisa kalian lalui semuanya, terhampar bumi ini, yang datar bisa kita ya lewati, yang gunung juga bisa kita daki, yang lautan bisa kita seberangi. Bumi ini hamparan, kita berada di hamparan itu. Wassama'a binaan, dan Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan langit itu sebagai bangunan yang kokoh, berada di atas tanpa tiang, tidak jatuh menghujam kita. Itu langit. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, dan Allah turunkan dari langit itu air, dan dengan air itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan buah-buahan di bumi ini sebagai rizki untuk kalian. Jadi Allah ingatkan kita untuk beribadah kepada Allah, sembari Allah mengingatkan kita tentang bagaimana nikmat Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita di alam ini. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikannya. Di akhir ayat Allah mengingatkan kembali, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka jangan kalian jadikan untuk Allah itu tandingan dalam kondisi kalian berilmu. Nah, dan inilah ma'asyiral muslimin yang diucapkan oleh teman yang mukmin tatkala mengingatkan si pemilik dua kebun. Ucapan yang dia ucapkan adalah berisi ikrar terhadap tauhid rububiyah dan janji untuk melaksanakan hak uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinnahu wallahu rabbi, aku berkata dialah Allah Rabbku. Berarti dia meyakini Allah penciptaku, Allah yang memberikan rizki kepadaku, Allah yang mengatur alam semesta ini untukku, Allah yang menurunkan hujan untukku, Allah yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan di kebunku, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikannya. Qul huwallahu rabbi. Dan setelah orang tadi, si teman yang beriman ini mengikrarkan rububiyahnya Allah, dia langsung mengikrarkan janji untuk melaksanakan tauhid uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala usyriku bi rabbi ahada, dan aku tidak akan berbuat syirik, aku tidak akan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Tuhan manapun. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, oleh karenanya memang syirik itu dikategorikan sebagai kedzaliman yang paling besar. Kenapa syirik itu kedzaliman yang paling besar? Karena ini, Allah yang memberikan kepada kita apa yang kita miliki saat ini, Allah yang mengatur alam semesta untuk kita. Nah, orang yang tidak bertauhid, orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak ada bentuk terima kasihnya kepada Allah yang telah mengatur untuknya apa yang ada pada dirinya itu. Dia tidak ada rasa terima kasihnya. Antar manusia tadi itu, antar manusia. Tatkala ada tuan mengurusi budaknya, memberikan makan kepada budaknya, kemudian memberikan pakaian tempat tinggal kepada budaknya, maka menjadi suatu keharusan budak tersebut tidak bekerja untuk orang lain dan mengambil upah untuk dirinya sendiri. Budak kalau sudah diurus sama tuannya, ya harus kerja sama tuannya, jangan kerja buat yang lainnya. Kalau si budak ini setelah diurusin tuannya ternyata dia bekerja untuk tuan yang lain yang tidak mengurusi dia, ini kan kezaliman. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, dan semua yang apa yang kita miliki adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah berbuat kezaliman yang sangat besar. Setelah dia mengakui rububiyahnya Allah, dia tidak menjalankan hak uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, thumma akhbarahu, kata Syekh As-Sa'di melanjutkan, kemudian teman yang beriman tersebut mengkhabarkan, anna ni'matallahi alaihi bil iman wal islam, bahwasanya nikmat Allah atasnya berupa keimanan dan keislaman, walau ma'a qillati malihi wa waladihi, meskipun hartanya sedikit, meskipun anaknya sedikit. Annaha hiya nikmatul haqiqiyah, maka nikmat iman dan Islam tersebut adalah nikmat yang sesungguhnya. Meskipun hartanya tidak banyak, meskipun anaknya tidak banyak. Wa anna ma adaha, adapun nikmat yang lain selain iman dan Islam yang merupakan nikmat hakiki, semua nikmat selain itu mu'arradun lizawal, terancam untuk hilang cepat ataupun lambat. Harta yang dipunya oleh seseorang akan hilang cepat ataupun lambat, terancam akan hilang cepat ataupun lambat. Cepat tatkala dia masih hidup hartanya hilang, berarti hartanya cepat untuk pergi dari dirinya. Lambat ya, tatkala dia mati, mau tak mau dia harus meninggalkan hartanya, mau tak mau dia harus berpisah dengan apa yang dia punyai dari harta benda yang ada. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang hartanya atau harta ahli warisnya lebih disukai dibandingkan harta dirinya sendiri? Semua sahabat menjawab, ya Rasulullah, laisa ahadun minna illa wa maluhu ahabbu min mali walidihi. Wahai Rasulullah SAW, tidak ada di antara kami seseorang pun yang harta ahli warisnya lebih disukai dibandingkan hartanya sendiri. Semuanya lebih suka hartanya dibandingkan harta anaknya. Gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, fa maluka ma qaddam wa malu warithihi ma akhar. Harta dia yang sesungguhnya adalah yang dia segerakan untuk dia infakkan, dia sedekahkan, itu harta dia tersimpan sebagai tabungan untuknya. Adapun yang dia tunda sedekahnya, yang dia tidak infakkan, yang dia tidak keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu harta ahli warisnya. Itu harta punya anaknya, bukan punya dia. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, sehingga benar kata Syekh As-Sa'di, selain nikmat hakiki yaitu nikmat iman dan Islam, itu mu'arradun lizawal, terancam untuk hilang cepat ataupun lambat. Wal uqubah alaihi wan nakar, bahkan nikmat-nikmat selain Islam dan iman ini terancam untuk menyebabkan hukuman dan kesengsaraan. Nah, apabila seseorang tidak memanfaatkannya di jalan yang benar, apabila seorang tidak mempergunakannya dengan penggunaan yang baik, maka harta terancam justru akan mencelakakan pemiliknya, menjatuhkan pemiliknya kepada azab. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun nikmat Islam dan iman adalah nikmat hakiki. Nah, sehingga teman yang soleh ini pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hartanya sedikit, meskipun anaknya sedikit, namun manakala diiringi dengan nikmat Islam dan iman, maka dia telah mendapatkan nikmat yang begitu besar. Adapun temannya si pemilik dua kebun, meskipun hartanya banyak, anaknya banyak, pembantunya banyak, budaknya banyak, tapi tatkala kenikmatan tadi tidak diiringi dengan nikmat Islam dan iman, maka semuanya adalah sesuatu yang diancam akan sirna dan hilang cepat ataupun lambat. Dan benar ma'asyiral muslimin, apa yang dipunyai oleh si pemilik dua kebun tidak bertahan lama. Kebun-kebun yang indah, pohon-pohon yang tidak pernah gagal panen, air-air di sungai yang dibanggakan yang mengalir di antara dua kebunnya, ternyata benar sekali, cepat hilang dan Allah Subhanahu wa taala cabut dari si pemilik dua kebun karena kecongkakannya dan karena kesombongannya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang ke-39. Baik, di ayat yang ke-39 masih lanjutannya tadi, teman yang beriman mengatakan, Allah menghikayatkan masih tentang ucapannya, walau la idhalta jannataka qulta masyaallah la quwata illa billah. Seharusnya kalau kamu masuk ke kebunmu itu, kamu bilang masyaallah, kamu bilang la quwata illa billah, intarani ana aqall minka malan wa walada. Dan seandainya meskipun kamu melihat saya ini lebih sedikit darimu, hartanya lebih sedikit anak-anaknya, tapi tetap bersyukurlah kepada Allah. Kalau masuk ke kebunmu bilang masya Allah, la quwata illa billah. Nah, kemudian Allah melanjutkan masih penghikayatan si teman yang beriman tadi. Fa'asa Rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik. Ayat 40 ya. Maka semoga Rabbku, Tuhanku, memberikan kepadaku yang lebih baik dari kebunmu. Gitu. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama', dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kebunmu azab dari langit berupa hujan yang deras yang tak berhenti-henti. Ya. Fatus bihasai dan zalaqo, sehingga kebunmu menjadi tanah yang becek. Zalakon itu becek, yang tidak bisa di apa? Tidak bisa ditapak ya. Istilahnya apa? Tanah berlumpur gitu ya. Tanah berlumpur. Dalam beberapa tafsir yang lain disebutkan zalakon artinya layun bitu syai'an, tidak bisa menumbuhkan sesuatu apapun. Ya. Berlumpur tandus. Berlumpur tapi tandus. Ya, berlumpur tapi tidak bisa menumbuhkan apa-apa, maksudnya gitu, zalakon. Ya, si teman yang beriman tadi berdoa, semoga Allah memberikan kepadaku yang lebih baik dari kebunmu, dan semoga Allah mengirimkan kepada kebunmu ini azab dari langit berupa hujan yang tak berhenti-henti, sehingga kebunmu menjadi tanah yang becek yang tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Au yusbiha ma'uha ghawran, atau Allah jadikan air di sungaimu ini menjadi ghawr. Ghawr itu istilahnya kalau sumur ya. Kalau airnya di atas itu enak diambil, ya kan? Tidak susah payah diambil. Nah, kalau ghawr ada lubang sumur kemudian airnya sangat di dalam. Itu ghawr, airnya mengalami ghawr. Susah diambil, payah. Jadi kalau yang dikisahkan dalam ayat-ayat sebelumnya, sungai yang pengairan yang dimiliki pemilik dua kebun tadi kan sungai. Sungai kan ngambil airnya kan gampang. Tidak harus pakai timba misalnya gitu kan. Nah, karena dia enak, airnya sudah merata dengan tanah, artinya tinggal ngambil gampang. Nah, si teman yang beriman ini mendoakan agar pengairan yang ada di sungai yang dimiliki oleh pemilik dua kebun tadi menjadi ghawr, menjadi air yang dalam, yang susah diambil. Falan tastati alahu talaba, sehingga kamu tidak bisa mengambilnya. Nah, dan benar masyarul muslimin, wa uhita bisamari, maka dihancurkan kebun yang dimiliki oleh pemilik dua kebun tadi beserta buah-buahnya, dihancurkan semuanya. Fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha, sehingga dia terdiam membolak-balikkan kedua telapak tangannya. Ya, sudah enggak punya apa-apa lagi. Sudah Allah Subhanahu wa taala cabut dengan doa teman yang beriman tadi. Allah kirimkan betul hujan yang deras, yang tidak berhenti-henti, kemudian tanahnya menjadi becek, tidak bisa menumbuhkan sesuatu apapun, airnya pun menjadi habis, air sungai itu. Oh, kita bisa mari. Sehingga apa yang dia punyai dari kebun buah itu semuanya hancur. Fa'asbaha yuqallibu kaffayhi. Si pemilik dua kebun tinggal melihat kedua telapak tangannya sambil membolak-balikkannya. Enggak punya apa-apa lagi. Cepat hilang. Gitu ya. Cepat hilang. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Qala lil kafir sahibul mu'min. Teman yang beriman berkata kepada si pemilik dua kebun yang kafir, Anta wa in fakharta alayya bikathrati malik wa waladik. Kamu meskipun berbangga atasku dengan banyaknya hartamu dan anakmu. Wa ra'aitani aqalla min kamalan wa walada, dan engkau melihatku lebih sedikit harta dan anaknya. Akan tapi ingat, fa inna ma indallahi khairun wa abqa, yang ada di sisi Allah berupa balasan terhadap Islam dan iman itu lebih baik dan lebih kekal. Wa ma yurja min khairihi wa ihsanihi afdal min jami'id dunya, dan apa yang diharapkan dari kebaikan Allah, yang diharapkan dari perbuatan baiknya Allah, ini lebih utama dibandingkan semua dunia. Tatkala Allah sudah meridhai hambanya, maka dia telah mendapatkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Allati yatanafasu fiha almutanafisun, di mana semua orang berusaha untuk mencari dunia tersebut. Nah, tatkala seorang sudah mendapatkan ridha Allah, maka dia telah mendapatkan sesuatu yang terbaik, meskipun bahagian dia daripada dunia tidak seberapa. Dan sebaliknya, ma'asyiral muslimin, tatkala seseorang tidak mendapatkan ridha Allah, seorang kafir kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun apa yang dia miliki dari dunia seakan-akan semuanya dia punya, apa yang dia mau dia dapatkan semuanya, maka sesungguhnya apa yang dia punyai itu tidak berarti sedikit pun apabila dibandingkan dengan balasan Allah, dibandingkan dengan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, sebagaimana di dalam ayat ini, ayat yang ke-40, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya teman yang beriman tadi berdoa. Berdoa dengan doa kejelekan. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala mencelakakan kebun yang menjadi sebab congkak dan angkuhnya si pemilik dua kebun. Kenapa si teman yang beriman ini berdoa keburukan? Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa inna ma da'a ala jannatihi al-mu'minu hababan li rabbi. Sesungguhnya teman yang beriman ini mendoakan jelek kepada kebun si pemilik dua kebun karena dia marah, ya, hababan lillah, lantaran dia marah karena Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dihinakan, Allah subhanahu wa ta'ala dicaci maki, maka dia marah karena Allah dihina. Dia marah karena Allah subhanahu wa ta'ala dicaci maki. Makanya si teman yang mukmin ini berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keburukan kepada kebun si pemilik dua kebun tersebut. Likauniha waradhu, karena kebun dia telah menipunya. Watghathu, dan membuat dia menjadi jahat. Watma'anna ilaiha, dan kebun tersebut membuat pemiliknya tenang terhadapnya dan tidak memperdulikan terhadap urusan akhiratnya. Semua ini diharapkan oleh teman yang beriman, kehancuran kebun si pemilik dua kebun tadi. La'allahu yunib, semoga si pemilik dua kebun ini bisa kembali kepada Allah tatkala melihat azab turun secara langsung kepada kebun yang menjadikan dia congkak. Wa yuraji'u ridahu, dan agar si pemilik dua kebun ini kembali kepada kelurusannya. Wa yubsir fi amrih, dan dia melihat kembali perkara yang ada di hadapannya. Nah, jadi tujuannya adalah baik. Harapan si teman yang beriman ini, manakala kebun yang menjadikan dia congkak tadi hancur, semoga si pemilik dua kebun ini kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwati fillah rahimakumullah, nanti di akhir kisah akan disebutkan oleh Syekh As-Sa'di bahwasanya tidak asing atau tidak aneh kalau dianggap si pemilik dua kebun setelah dia congkak dan kafir, dia kembali beriman. Dia kembali beriman, bertaubat dia kepada Allah. Setelah melihat kebunnya hancur, setelah melihat kebunnya sudah tidak lagi menjadi apa-apa, yang sebelumnya dia menganggap kebunnya tidak akan hilang, ternyata hilang. Yang tadinya dia menganggap kebunnya tidak akan habis, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala habisi si pemilik dua kebun. Setelah melihat azab turun secara langsung kepada kebunnya, dia kembali beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang dia lakukan dari kecongkakan, apa yang dia lakukan dari penghinaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tujuannya baik. Tujuan doa jelek yang dipanjatkan oleh teman yang beriman ini baik, supaya manakala kebunnya hancur, pemiliknya kembali sadar bahwasanya dia bukan apa-apa. Yang dia banggakan sudah hilang, yang dia anggap tidak akan sirna sudah sirna. Harapannya agar dia kembali, dan benar Allah subhanahu wa ta'ala bukakan hatinya untuk dia bisa kembali kepada yang seharusnya, kembali kepada as-siratal mustaqim. Dia meninggalkan kecongkakannya, dia meninggalkan kesyirikan dan kekufurannya. Wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa kita bahas di pertemuan malam hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.